Hai, Kita lagi develop menu baru nih. Cobain nggak? oh, oke. Okay. Enak nih, manis apa, Mas? Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku. Aku tak setampan Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak setampan Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan aja nyiapin makan malam sespesial ini, dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum. Oh.